bukan penyakitnya orang-orang yang belum berilmu, tidak mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Dan ini bukti orang tersebut tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditakutkan orang ini nantinya akan berat ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan itu. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmunya dia amalkan untuk apa. Ilmu tentang tata cara sholat yang benar dia harus mengamalkannya. Bagaimana cara sholat yang benar? Ilmu tentang hukum waris, maka dia harus mengamalkan bagaimana mempraktekkan hukum waris jika ada keluarga yang meninggal. Ilmu tentang menjauhi fitnah-fitnah, ujian-ujian dunia seperti wanita, tahta, dan harta. Maka dia harus, karena nanti kalau seorang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ternyata kehidupannya sehari-hari tidak mendukung itu. Dan ini kebanyakan manusia. Minta ampunan dari Allah, ya Allah, Allah maghfirli, ya Allah ampuni aku. Tapi perkataannya, perbuatannya tidak menunjukkan dia minta ampun. Fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana dia dikabulkan doanya akan hal itu? Antara perbuatan dengan ilmu yang dia dapati tidak sinkron. Dan ini termasuk daripada hal yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai menulis kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Artinya konsekuensi berilmu adalah mengamalkan. Misalkan lagi kita mengetahui tentang sholat malam, kemudian kita tidak sholat malam, maka ini termasuk daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu keutamaan bersedekah, kemudian kita tidak bersedekah, ilmu tidak bermanfaat. Kita tahu bahayanya hutang, kemudian kita masih meremehkan hutang, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tahu fitnahnya wanita, tapi masih kita berputar dengan fitnah wanita tersebut. Ini ilmu tidak bermanfaat. Maka hati-hati. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ilmu yang tidak bermanfaat dihasilkan dari hati yang tidak ikhlas. Dari mana kita ambil itu? Hadis riwayat Bukhari, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, awwalu man tus'aru bihi an-nar yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisap dan dipanggang di dalam api neraka pada hari kiamat adalah tiga orang yang mengamalkan amalan paling utama. Tidak ada amalan paling utama di dalam Islam kecuali tiga ini. Yang pertama, menuntut ilmu. Tetapi bukan karena ingin beramal dan ingin mengamal, memberikan dakwah kepada orang lain, tetapi ingin dikatakan alim, ingin dikatakan qari', ahli baca Al-Quran, ahli ilmu. Kalau orang di belakangnya membaca Al-Quran, orang yang di belakangnya akan menangis, akan tersedu-sedu, akan terenyu, ya, agar dikatakan alim. Lihat, menuntut ilmu di sini padahal Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhati min talabil 'ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu. Tetapi ketika dia tidak ikhlas dan nanti berpengaruh kepada amal, ya, karena ilmunya yang dituntut tidak ikhlas, tidak murni hanya karena Allah, maka tidak diamalkan karena tidak ada yang nonton dia. Nah, ini hati-hati, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang Rasulullah SAW tidak mungkin minta perlindungan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', kecuali itu berbahaya. Sebagaimana beliau tidak minta perlindungan dari banyaknya hutang kecuali itu berbahaya. Misalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari banyak dosa dan banyak hutang. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, alangkah banyaknya engkau meminta perlindungan dari hutang. Pasti ada sesuatu di belakangnya. Pasti ada sesuatu keburukan di belakang hutang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza gharima hadatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Orang kalau banyak hutang, jika dia berkata-kata pasti dusta. Janji pasti ingkar. Nah, ini contoh perlindungan. Ketika itu pula tidak mungkin sesuatu yang biasa saja kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, pasti ada sesuatu. Apa keburukan ilmu yang tidak bermanfaat? Akan mencontoh kaum Yahudi dan Nasrani. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil Yahud, kata Sufyan bin Masruk Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin. Barang siapa yang rusak dari para ulama kita, para orang ahli berilmu, tapi tidak mengamalkan, maka di dalam dirinya ada keserupaan dengan seorang Yahudi. Mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, Al-Qur'an akhir kitab, tapi tidak beriman. Sama, mengetahui bahayanya hutang, bahayanya harta, bahayanya wanita, tapi tidak beriman. Wajibnya sholat lima waktu, wajibnya berjamaah, wajibnya menjaga lisan, tapi tidak diamalkan. Sama itu. Maka hati-hati, ya. Doa ini sangat luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ilmu yang tidak bermanfaat akan memberikan hati yang tidak khusyuk. Tidak pernah khusyuk. Dan ketenangan hati itu puncak kenikmatan, puncak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saya kemarin ketika safar, ada orang cerita, orang kaya raya, melimpah ruah hartanya. Apa yang dia inginkan dia bisa capai. Apa yang ingin dia makan minum, dia bisa makan minum. Kemana saja dia ingin pergi, dia bisa pergi kemana saja. Tapi gara-gara hatinya tidak tenang, maka semuanya itu seakan sirna. Dia kesana kemari hanya ingin mencari ketenangan. Min qalbin la yakhsha', salat tidak khusyuk, seperti ada ham, ada resah, gelisah yang menghampiri dia setiap kali dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca Quran tidak bisa, berbicara dengan orang lain seperti orang linglung. Kenapa? Karena hatinya tidak khusyuk. Inilah Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Tidak ada obat lain, enggak ada. Dan ini firman Allah absolutely, kita harus terima mutlak. Tidak ada yang bisa menenangkan kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang tidak khusyuk, salatnya pun tidak khusyuk, berbicara dengan orang lain pun tidak fokus. nikmat yang ada di hadapan pun tidak nyaman. Seenak apapun makanan, senyaman apapun minuman, terasa tidak nyaman karena hatinya penuh dengan ham. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan juga. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ham, resah, gelisah, galau, dan rasa sedih, khawatir. Karena ini yang membuat manusia akhirnya tidak tenang, tidak fokus untuk beribadah, tidak fokus untuk berbuat baik, bekerja. Jangan akhirat, pekerjaan dunia saja tidak akan fokus akibat hati tidak tenang. Dan biasanya hati yang tidak tenang ini ilmunya tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas." Kebaikan adalah akhlak yang baik. Kebajikan akhlak yang baik. Dan dosa adalah yang membuatmu tidak tenang. Pasti itu. Yang membuat hati kita tidak tenang pasti dosa. Makanya kita harus meminta kepada Allah ketenangan. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak, kata Anas bin Malik, salah satunya adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Sungguh Pak, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah hati yang khusyuk, hati yang lapang, hati yang tenang. Dengan dalil tadi Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innu. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Jiwa yang tidak pernah puas, bukan hanya perut yang tidak pernah lapar, yang tidak pernah kenyang, yang dahaga yang tidak pernah tidak haus, bukan, akan tetapi jiwa yang senantiasa mengejar, mengejar, tidak pernah merasa puas, tidak pernah mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi, "Irdha bima qassamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dan ingat Pak, ada penemuan menarik ya Pak. Perhatikan baik-baik. Ada penemuan menarik, siapa yang berusaha untuk memperbaiki akhiratnya, pegang dari saya ini, pasti dunianya akan mengikuti dia. Siapa yang berusaha memperbaiki akhiratnya, memperbaiki sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, kemudian puasanya, kemudian amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, siapa yang memperbaiki akhirat, berusaha memperbaiki akhiratnya, pasti dunia akan menghampiri dia tanpa dia minta, bahkan dia pada saat itu gak butuh. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ibn Adam, wahai anak manusia, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra." Wahai anak manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, pasti aku akan lihat. Ketika kita lebih memfokuskan untuk meninggikan ibadah, bukan tidak bekerja, saya tidak mengatakan tidak bekerja, tetapi lebih meluangkan waktu untuk beribadah, ada saat kosong seperti yang tadi Pak, Bapak tidak berpikir kalau seandainya ketika kita pergi ke masjid hujan lebat, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sholat berjamaah dan juga nantinya bisa ikut menuntut ilmu. Itu kan perjuangan. Untuk siapa kita berjuang itu? Diganjar apa kita? Enggak ada materi di situ. Ya, yang selama ini kita semua ukur, saya berteman dengan si fulan karena materi, saya membangun hubungan dengan si fulan karena saya dapat untung, tidak ada di situ. Hujan-hujanan kita, ada yang pakai jas hujan. Alangkah itu perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, seperti itu berharaplah pahala dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Orang yang berjuang di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dimudahkan, pasti dimudahkan oleh Allah. Yang memperhatikan akhiratnya, pasti dimudahkan dunianya. Itu janji Allah. Wahai anak manusia, tafarrag li ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Pasti aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Tidak cepat, tidak selalu merasa kurang, tidak selalu mengeluh, tidak selalu. Amla sadraka ghinan. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqra. Dan aku tutupi kemiskinanmu. Sudah jiwanya merasa cukup, ini yang paling utama sebelum segala sesuatu, jiwanya merasa cukup, baru setelah itu benar-benar ditutup oleh Allah kemiskinannya. Makanya saya sering mengatakan, yang sedang bermasalah dengan rezekinya, periksa ibadah. Dan ini bukan untuk bapak, untuk saya. Nasihat ini bukan untuk bapak, untuk saya. Yang sedang seret rezekinya, kemana-mana tidak ada jalan keluar, maka perhatikan hubungan kita dengan Allah, perhatikan ibadah kita, perhatikan hal-hal yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pula rahasia Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, kalau tidak salah ayat ke-17, silahkan dicek nanti. Kalau salah saya, beritahu saya. Allah berfirman, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقَ وَعَبُدُوهُ. Artinya, carilah di sisi Allah rezeki. Kemudian, وَعَبُدُوهُ, beribadahlah. Para ulama menafsiri ayat ini, تَحْقِيقَ الْعِبَادَةِ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ. Artinya, ketika carilah di sisi Allah rezeki, dan beribadahlah. Penggandengan dua hal ini maksudnya adalah siapa yang menegakkan ibadah pasti dapat rezeki. Tapi kita bukan gaya-gaya orang-orang sufi ya, yang beribadah di atas sajadah kemudian lihat di bawahnya ada 100.000 atau enggak. Kita usaha. Usaha tapi untuk urusan ibadah enggak mau yang asal-asal. Harus yang perfect. Harus yang tinggi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi ayatnya? Ayat berapa? 17 ya. Iya. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Allahumma inni a'udzubika minal ma yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Aku berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Lihat, tiga hal tadi penyebab doa tidak dikabulkan. Ya, tiga hal tadi, ilmu yang tidak diamalkan, kemudian hati yang tidak khusyuk, berdoa enggak khusyuk. Padahal dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan terlena. Hati yang tidak khusyuk tidak akan mengabulkan doa. Yang ketiga tadi, jiwa yang tidak pernah puas. Kalau lagi berdoa sering bilang kepada ya Allah, saya sudah berdoa, mana pengabulannya? Ini jiwa yang enggak pernah puas. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan diterima doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Kaifa ya'jiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana doa tersebut tergesa-gesa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa sering, tapi kok mana pengabulannya? Ini yang disebut dengan hati yang tidak pernah puas. jiwa yang tidak pernah, tidak akan pernah mengabulkan doa. Maka hal itu bergabung, ya. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari poin tersebut. Dan ada penemuan menarik seperti yang saya sebutkan tadi, siapa yang memperbaiki akhiratnya, dia akan datang dunianya. Lihat doa hadis riwayat Muslim ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza aqulu fi du'ai?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku baca di dalam doaku? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul, Allahummaghfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhiratak." Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku berlindung, katakanlah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan sehatkan badanku, dan berikan rezeki kepadaku. Lihat, nomor satu dan nomor dua permintaan akhirat. Ampunilah aku, rahmatilah aku. Tatkala kita memperbaiki kehidupan akhirat, akan datang, ya, dunia. Sehat badan, rezeki datang. Maka yakin dengan janji Allah ini. Perbaiki akhirat kita. Perbaiki akhirat kita, maka niscaya kita akan urusan dunia lancar, stabil, berkesinambungan, tidak pernah kekurangan, karena kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun permasalahan dari permasalahan menggabung salat, maka kalau kita perhatikan, permasalahan ini berpacu kepada hadis riwayat Bukhari. Itu dari nasihat awal. Sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang menggabung sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ini adalah modal dasar dalam perihal menggabung sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Dan setelah itu kita pahami, maka di sana ada hadis Rasulullah SAW, riwayat Abdullah bin Abbas, dari riwayat Muslim, bahwa jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal isya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggabung sholat antara bainal maghribi wal isya, ya, menggabung sholat antara maghrib dan isya disebabkan karena hujan. Hadis riwayat Muslim. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak mengapa seseorang menggabung sholat, menjamak sholat antara maghrib dan isya disebabkan hujan. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan juga, sholat apa saja yang boleh digabung? Sholat apa saja yang boleh digabung? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggabung antara maghrib dan isya ini dengan ijma' diperbolehkan. Ijma' artinya apa? Konsensus para ulama. Kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya menggabung sholat antara maghrib dan isya itu diperbolehkan. Ini konsensus, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Adapun menggabung antara zuhur dan asar, ya, maka ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat diperbolehkan berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam jama'a fil madinati bainal zuhri wal asri wal maghribi wal isya." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wa sallam di kota Madinah menggabung antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan diperbolehkannya. Kata-kata di kota Madinah menunjukkan beliau bukan sedang safar. sehingga nanti ada orang yang bertanya, mungkin itu sedang safar Ustaz. Tidak, Rasulullah SAW menggabungnya ketika mukim, disebabkan karena hujan. Bahkan dalam riwayat yang lain, min ghairi matarin wala khaufin wala adzan. Beliau menggabung salat dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menggabung salat bukan karena hujan, bukan karena sesuatu yang menghalangi, bukan karena rasa takut. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menggabung salat karena ada sebab. Misalkan ada sebab sakit atau yang semisalnya, menunjukkan bahwasanya tetap diperbolehkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggabung salat meskipun sedang mukim, seperti yang kita lakukan tadi salat maghrib dan isya. Kemudian hal selanjutnya, apakah penggabungan salat itu dilakukan secara jamak takdim atau jamak takhir? Ya, paham ya? Apakah menggabung maghrib dan isya dilakukan dengan jamak takdim, yaitu dilakukan di waktu maghrib, atau jamak takhir dilakukan di waktu isya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat wallahu alam pendapatnya adalah mana yang paling memudahkan kaum muslim. Mana yang paling memudahkan kaum muslim, dalam artian kalau seandainya memudahkan kaum muslim jamak takdim, maka di jamak takdim. Kalau seandainya yang memudahkan kaum muslim adalah jamak takhir, maka jamak takhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan hal beberapa hal. Yang pertama, karena kita tidak bisa menjamin hujan tersebut terus-menerus atau tidak. Jangan-jangan terus-menerus. Kalau kita katakan jamak takhir, kapan takhirnya? Hujannya terus-menerus. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan dua-duanya. Baik di jamak takdim ataupun di jamak takhir. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sholat jamak ini. Hujan yang bagaimana yang memperbolehkan kita mengambil keringanan menjamak sholat? Apakah cuma rintik-rintik? Ya. Hujan ya, mana bahaya rintik dijamak? Ya, nah ini apakah hujan yang bagaimana? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Ar-rukhsatu la tuqalu rukhsatan illa idza wujid illa idza wujidatil masyaqqah. Rukhsah, keringanan, tidak dikatakan sebagai sebuah keringanan kecuali ketika ada kesulitan. Maka berkaitan dengan hujan, memang tidak diceritakan hujannya bagaimana di zaman Rasulullah SAW, tetapi beliau menjamak sholat karena hujan, betul. Tapi hujannya bagaimana? Apakah sederas tadi ataukah tidak? Ya, maka jawabannya kembali kepada illat, sebab kita menjamak sholat karena ada hujan yang sulit, betul? Karena ada kesulitan. Maka pada saat itu yang dimaksud dengan hujan yang diperbolehkan dengannya kita menjamak sholat adalah hujan yang menyulitkan untuk mengulang-ulang pergi ke masjid. Karena kalau seandainya kita maghrib ke masjid, kemudian pulang kan, kalau sana tidak ada majlis ilmu pulang, nanti azan isya ke masjid lagi. Nah, ketika itu terjadi pengulangan pergi ke masjid dan sulit untuk hujan, karena hujan, maka pada saat itu hujan seperti itulah yang diperbolehkan seseorang menjamak sholat. Jadi bukan sekedar rintik, ya, tidak. Akan tetapi hujan yang menyulitkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, apakah disyaratkan bagi yang ingin menjamak salat ini secara umum, baik karena hujan atau karena safar atau karena kesulitan, karena ada sesuatu yang menyulitkan dia, ya, menjamak salat. Dan ingat, Pak, masalah menjamak sholat itu tidak ada kaitannya dengan safar, ya. Yang ada kaitannya atau sangat identik dengan safar adalah sholat qasar, memendekkan sholat. Adapun menjamak sholat, menggabung sholat, itu tidak ada kaitannya dengan safar. Dalam artian, orang boleh menjamak sholat meskipun dia mukim, tetapi menjamak sholat erat kaitannya atau sangat identik dengan keperluan, perlu atau tidak dia menjamak sholat, ya, ini perlu diperhatikan. Dan tidak mesti digabung. Orang mengqasar boleh saja tanpa jamak, boleh dengan jamak. Orang menjamak boleh dengan qasar, boleh tidak dengan qasar. Tidak ada syarat harus kalau qasar pasti jamak, kalau jamak pasti qasar, enggak ada syarat seperti itu. Tergantung keadaannya. Ya. Contoh qasar yang tanpa jamak. Saya pergi malam ini ke Tanjung, singgah di kandangan. Karena ada ketupat kandangan situ. Singgah di kandangan, bermalam di situ. Ya, salat isyanya saya qasar 2 rakaat. Tapi tidak digabung dengan maghrib. Kenapa? Karena saya bisa mengerjakan pada waktunya. Tidak perlu untuk dijamak karena saya bisa mengerjakan pada waktunya. Apakah boleh dijamak? Silahkan kalau dianggap apa? Perlu. Ya, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi, tidak ada konsekuensi ataupun kewajiban, ketergantungan. Siapa yang jamak harus qasar, siapa yang qasar harus jamak. Tidak ada ketergantungan seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ketika kita menjamak sholat, apakah kemudian boleh terpisah? Artinya, salah satu syarat sholat dijamak, tidak ada yang boleh memisah, seperti kita tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar 3 kali langsung bangun. Apakah harus seperti itu ataukah boleh ada fasil, ada pembatas antara satu sholat dengan sholat? Misalkan, ya, ingin menjamak sholat maghrib dan isya, maghrib dulu, ya, Mbah itu hanya kita makanan nasi kuning, Mbah itu hanya sholat isya, dijamak boleh tidak? Maka jawabannya, lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dianjurkan bagi siapa yang menjamak salat untuk sesegera mungkin mengerjakan salat yang dijamak tadi. Setelah mengerjakan salat yang pertama dan kemudian mengerjakan sholat yang kedua, sangat dianjurkan. Berarti kata sangat dianjurkan ini boleh ada fasil, ada pembatas, boleh, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah juga, seperti yang terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kita ingin jamak sholat, misalkan waktu itu hari terakhir di Masjidil Haram, ya, kita sholat bersama imam sholat zuhur. Kita ingin jamak dengan sholat asar, tapi setelah sholat zuhur bersama imam, ada sholat jenazah. Mana yang kita pilih? Sholat jenazah dulukah atau langsung sholat asar dijamak? Paham maksud saya? Saya ulangi. Orang sholat zuhur, hari ini kita pulang, ingin pulang ke Banjarmasin. Otomatis sholat zuhur bersama imam. Dan diperintahkan oleh Amir Safar waktu itu, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Zamzam Febri Hafizahullah, untuk dijamak. Ya, dijamak. Nah, kita sekarang mengerjakan sholat asar langsung setelah sholat zuhur, atau ada boleh mengerjakan sholat jenazah? Karena selalu ada jenazah yang disolatkan di Masjidil Haram. Mana yang Bapak pilih kira-kira? Hah? Sholat jenazah. Kenapa? Sholat jenazah jangan sampai ketinggalan. Meskipun dia fardu kifayah, akan tetapi dia sholat sunnah mu'akkadah jiddan, yang berpahala satu qirat. Adapun sholat jamak asarnya tadi, bisa kita kerjakan kapan? Setelah sholat jenazah. Ini menunjukkan bolehnya fasil, bolehnya pembatas antara sholat zuhur dan asar, asalkan sesuatu yang merupakan aktivitas ibadah. Yang tidak diperbolehkan adalah, ya, pulang dulu, batu ke Mangudin makan bakso dulu, hanya jamak. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini permasalahan yang penting juga. Bolehkah menjamak sholat antara sholat Jumat dengan sholat asar? Bolehkah menjamak sholat antara sholat Jumat dengan sholat asar? Maka jawabannya tidak boleh. Siapa yang ikut sholat Jumat, maka tidak boleh langsung dia jamak dengan sholat asar. Kenapa? Beberapa sebab. Yang pertama, karena sholat Jumat adalah sholat tersendiri, mempunyai tata cara tersendiri, syarat tersendiri, rukun tersendiri, pahalanya tersendiri, waktunya pun tersendiri. Artinya, meskipun dia dikerjakan di waktu zuhur, dia bukan gantian zuhur, tapi dia sholat Jumat. Dan sholat Jumat pada waktu orang yang mengerjakan sholat zuhur di waktu Jumat tidak sah zuhurnya. Karena yang ada di hari Jumat siang adalah sholat apa? Jumat, terutama bagi yang muslim balik berakal mukim. Ya, bukan yang safar. Yang safar ya silakan dia sholat zuhur. Paham, dipahami ini? Jadi sebab yang pertama, kenapa tidak boleh menggabung sholat Jumat dengan sholat asar? Karena sholat Jumat berdiri sendiri. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terdapat dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim adalah hanya penggabungan sholat zuhur dan asar, bukan sholat Jumat dan asar. Yang terdapat dalam hadis-hadis sahih tentang penggabungan sholat, hanya sholat zuhur dan asar, bukan sholat Jumat dan asar. Kalau seandainya memang sholat Jumat diperbolehkan untuk digabung dengan asar, niscaya akan diberitahukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebab yang kedua. Ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ketiga. Di dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering sekali beliau mendapati hari Jumat dalam keadaan safar, tapi tidak ada riwayat beliau menggabungnya dengan asar. Saya ulangi. Dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering sekali mendapati sholat Jumat di waktu safar, tetapi beliau tidak menggabungnya dengan asar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah azan dan iqamah saat sholat jamak? Bagaimanakah azan dan iqamah saat sholat jamak? Jumhur ulama berpendapat, dan ini saya lebih condong kepadanya, bahwa Sholat jamak dilakukan dengan cara satu kali azan dan iqamah setiap kali ingin sholat. Satu kali azan dan iqamah setiap kali ingin sholat. Mereka berdalil dengan pekerjaan Rasulullah SAW tatkala hari Arafah. Rasulullah SAW di hari Arafah beliau sholat zuhur dan asar bi adzanin wahidin wa iqamatain, dengan satu kali azan dan dua iqamah. Iqamah pertama untuk zuhur, iqamah kedua untuk asar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara azan dan iqamah. Khusus untuk salat yang khusus untuk menjamak sholat tatkala hujan, maka azannya ada tambahan. Saya ulangi, khusus untuk menjamak sholat tatkala hujan, maka azannya ada tambahan. Ya, yaitu tambahannya sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi kalau orang sudah berilmu ini, kapan ada hujan lebat, mungkin ikhwah tidak pada datang, maka jangan dicela. Memang seperti itu. Sholatnya di rumah. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Al-Islam mabniyun ala suhulati wa taisir. Islam dibangun di atas kemudahan dan kelapangan. Bukan di atas terlalu sikap terlalu berlebih-lebihan. Ya, seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya, kapan mengucapkan tatkala azan? Hayya ala, ini juga nanti bisa dipraktekkan, tapi kita tidak tahu apakah orang-orang kampung akan menganggap aneh lagi atau gimana, ini ajaran sesat atau gimana, ya. Tapi sebenarnya sunnah ini harus diberitahukan kepada masyarakat, ya. Nah, untuk saat ini jangan dulu deh. Nanti kalau kita beritahukan, misalkan kita mengundang khalayak ramai, baru ada misalkan sholat Jumat yang seperti itu, orang-orang pada tahu, baru nanti bisa dipraktekkan. Ya, sallu fi rihalikum, terserah alunannya kayak apa, pokoknya sallu fi rihalikum, bacaannya apa, sallu fi rihalikum. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, kapan membaca ini. Ada yang mengatakan setelah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru diucapkan ini. Ada yang mengatakan setelah Hayya alas salah, ya, setelah Hayya alas salah baru ucapkan ini. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Taib, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan salat sunat rawatib tatkala kita jamak sholat? Tadi pasti agak bingung, ya. Saya sholat rawatibnya gimana? Apakah dua kali, ya? Sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat ba'diyah isya, atau bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik, karena kita katakan tadi bahwa boleh menjamak sholat, dan di antara sholat jamak tersebut ada fasil diperbolehkan, ada pembatas diperbolehkan, dan itu bagian dari sholat, ataupun itu adalah perkara-perkara ibadah diperbolehkan, tidak mesti harus langsung seperti kita tadi. Maka boleh saja kalau kita pas jamak tadi, ya, kita sebenarnya sholat ba'diyah dulu, baru setelah itu sholat jamak isya. Ini sholat ba'diyah, pas hendak habis sholat ba'diyah, habis hujannya, kada lagi jamak, habis hujannya. Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya, dengan illatnya. Ada atau tidak adanya ilat tersebut. Kalau ada, berarti hukumnya berlanjut. Kalau tidak ada, berarti hukumnya tidak berlanjut. Kalau ada hujan, maka hukumnya berlanjut, boleh dijamak. Kalau tidak ada hujan, maka tidak boleh dijamak. Seperti itu. Jadi kalau imam tadi misalkan Akhi Farhan hafizahullah ta'ala, bahwa beliau setelah sholat maghrib beliau membiarkan para jamaah untuk ba'diyah, maka pada saat itu ba'diyah dulu. Tapi kalau imamnya langsung bangun seperti tadi, maka bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya para ulama mengatakan kalau kita menjamak salat karena hujan, bukan karena safar ya. Kalau karena safar beda lagi hukumnya. Karena safar itu berarti otomatis kita mengqasar ya. Kalau salat wajibnya saja diqasar, maka bagaimana salat sunnahnya sudah tidak perlu dikerjakan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Paham maksud saya? Nah, sekarang kita membicarakan menjamak salat karena hujan, berarti itu mukim. Ya. Kalau imamnya tadi menyediakan waktu setelah salat maghrib, kita kerjakan ba'diyah, baru setelah itu kita jamak dengan salat isya, baru setelah itu kita ba'diyah. Kalau seandainya imam tidak menyediakan waktu untuk sholat ba'diyah, maka bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat ba'diyah atau rawatib. Sebenarnya yang paling pas itu rawatib ya. Yang rawatib itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab, rawatib itu adalah gaji. Kenapa disebut rawatib adalah gaji? Karena diambil setiap bulannya. Nah, begitu pula sholat ba'diyah qobliyah dikerjakan sebelum dan sesudah dia mengikuti sholat wajib, itu disebut dengan sholat ratib namanya, ya, sholat ratib. Makanya ada di dalam bacaan-bacaan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, seperti misalkan ratib, ratib apa gitu, ratib apa gitu, itu belum ada contohnya. Karena dikerjakan pada waktu-waktu tertentu yang belum ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau seandainya imam tidak menyediakan waktu langsung qomat salat isya digabung, maka kita kerjakan salat salat ratib ba'diyah maghrib setelah salat isya. Kemudian baru setelah itu kita kerjakan lagi salat salat sunnat ratib ba'diyah isya 2 rakaat. Yang belum nanti bisa ya. Kalau sekali aja cukup enggak? Maka jawabannya kalau pian meniatkan dua-duanya silakan ya. Diniatkan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya sekaligus tidak mengapa. Tapi kalau dikerjakan dua-duanya itu juga tidak mengapa. Taib, itu yang bisa saya sampaikan tentang perkara menggabung sholat. Kita masuk kepada jadi malam ini kita 3 judul nih. Ya, saya tidak ingin bulughul maram harus kita ngambil 1 atau 2 hadis saja ya. Tidak mengapa ya? Atau cukup? Hah? Lanjut? Lanjut ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan sebelum kita baca, saya mengingatkan bahwa saya akan safar, dan safarnya mungkin keluar Indonesia besok malam. Otomatis mungkin untuk kita pengajian bulughul maram atau pengajian kitab tauhid malam Kamis tidak bisa. Kemudian insyaallah pengajian bulughul maram minggu depan masih akan bisa, dan seterusnya masih juga bisa. Ya, jadi cuma libur malam Rabu dengan malam Kamis depan saja. Dan ya, Riyadhus Shalihin dengan kitab tauhid yang libur minggu depan, minggu ini ya. Minggu depannya tetap saja. Sama bahasa Arab itu yang libur. Ya. Kemudian juga kita bergembira Al-Ustaz Al-Fadhil, saudara yang saya cintai, sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kita Ustaz Khairullah sudah di masjid ini, dan saya secara khusus pribadi meminta beliau untuk mengisi di malam Jumat tetap, entah nanti dicari jamaah yang memerlukan apa ilmu dari beliau, dan saya berharap ilmu akidah, karena beliau sering membicarakan tentang akidah dan luar biasa. Kemudian juga pagi insyaallah nanti akan di berkoordinasi dengan tim dakwah Masjid Imam Syafi'i, kapan waktunya yang akan diatur insyaallah taala. Dan kita bersyukur kepada Allah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh mendekat kepada kita dan memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ahlan wa sahlan kepada penghuni baru di komplek Masjid Imam Syafi'i ini, Kak Haji Majid Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan beliau betah di masjid ini, dan mudah-mudahan keberadaan beliau sekeluarga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke 83 sudah selesai, 84. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah, berzikir di setiap waktunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari menyebutkannya tanpa sanad. Poin pertama dari hadis ini adalah seperti biasa biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ummul mu'minin, ibunya orang beriman, at-tahirah, al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, wanita yang suci, wanita yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tuduhan. Dan pelepasan Allah Subhanahu wa taala untuk Aisyah dari segala macam tuduhan itu turun ayat untuknya. Jadi siapa yang masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha maka berarti sebenarnya dia sudah mencela Al-Qur'an. Bahkan cenderung dia sadar atau dia tidak sadari, dia menolak Al-Qur'an. Makanya yang mencela Aisyah keluar dari Islam. Ya, yang mencela Aisyah radhiyallahu anha keluar dari Islam dengan beberapa sebab. Mencela istri Rasulullah, mencela Al-Qur'an, dan juga menolak Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an, firman Allah telah memberitahukan tentang bahwa Aisyah radhiyallahu anha mubarra'ah. Beliau terlepas dari segala macam tuduhan keji. Dan ada perkara menarik, Pak. Saya tadi sore baru baca-baca sesuatu. Ada seorang berkata, seorang imam ditanya, "Ya imam, inna fulanan rajulun 'abid walakinnahu yaghdab." Wahai imam, si fulan ini ahli ibadah tapi sukanya ghibah orang. Ahli ibadah tapi sukanya ghibah orang, gunjing orang. Ini bagaimana? Jawaban yang sangat luar biasa dari seorang alim tersebut. La'allahu, mungkin saja dengan amalnya tersebut dia ketika mengghibah berarti dia beramal untuk orang lain. Ya, dia beramal untuk orang lain. Saya belum pas kalau seandainya saya tidak bacakan apa yang saya baca tadi di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ada perkataan yang tadi menarik. Sebentar, mudah-mudahan saya dapatkan. Nah, ini dia. Su'ila ahadul ulama anil mar'i kathiru ta'at lakinnahu yaghdab. Ini muskilah, ini problem habis-habisan orang ahli ibadah. Ahli ibadah bisa jaga mata, jaga telinga, jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki, tapi gak bisa jaga lisan. Ini muskilah benar. Seorang ulama ditanya tentang seseorang yang banyak ketaatan tapi ahli ghibah. Jadi ahli ghibah. Kemudian faqala la'allallah sakharahu liya'mala lighairihi. Mungkin Allah menjadikan dia agar beramal untuk orang lain. Ya. Dan ini salah satu bentuk Allah, sebab Allah mengangkat derajat seseorang tanpa dia ketahui. Orang ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diribah. Dengan cara bagaimana? Yang ahli ibadah, ahli ghibah, menyetorkan pahalanya nanti ke sini. Paham ya? La'allallah sakharahu liya'mala lighairi. Mungkin Allah menjadikan dia beramal untuk pahalanya untuk orang lain. Maka hati-hati para ikhwah sekalian. Dan itu yang terjadi kepada kaum munafik. Kemarin saya mengisi kajian dengan judul hasad si sumber penyakit. Subhanallah bapak ibu saudara saudari, kalau kita perhatikan cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa dia jadi menjadi seorang munafik? Salah satu sebabnya adalah hasad. Abu Jahal kenapa menjadi tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Munafik, hasad. Lihat ya, cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Di Mekah, Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah menjadi Nabi dan Rasul, itu gak ada kemunafikan, gak ada. Yang ada cuma Islam dan kekufuran. Islam kafir, gak ada munafik. Kapan ada munafik? Tatkala Nabi Muhammad SAW menang perang Badar. Menang apa? Perang Badar. Nah, pada saat itulah orang-orang kafir yang ada di kota Madinah mulai membuat strategi. Kita kalau kafir di sini, mati konyol kita nih. Akhirnya mereka berpura-pura jadi orang munafik. Ceritanya bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul sampai tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Sampai dia munafik. Dialah penyebab. Satu, ketika perang Uhud, sepertiga pasukan pulang. Gara-gara itu, gara-gara hasad ini. Nanti hasadnya apa saya akan sebutkan. Dia penyebabnya. Coba bayangkan pak, kita sudah berjejer, ngangkat senjata, ngadang musuh. Kemudian di samping, aku bulik dulu lah, sumat ya. Maka apa kita nih? Ya? Aku bulik ikam aja bertarung sana. Bagaimana itu? Ya, membuat orang down. Dia yang menuduh Aisyah. Dia yang mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Jangan engkau berikan nafkah kepada orang-orang yang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi. Dia keji. Kenapa? Hasad. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik, salah satu sebabnya adalah hasad. Ceritanya bagaimana? Ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh seorang sahabat, "Tuh wahai Rasulullah, itu pemuka kaum Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia belum beriman. Kalau kapan kamu punya kesempatan dakwahi dia?" Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang belum beriman, beliau ingin dakwahi. Beliau naik keledai, kemudian beliau tambatkan, kemudian beliau mendakwahi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika baru sampai, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan ujung dari surbannya menutup hidungnya, la tughabbiru alaina, la tughabbiru alaina, wahai fulan nih, menunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan bikin debu di sini, jangan bikin debu di sini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai mengucap mendakwahi mereka, ayo masuklah dalam agama Islam, qulu la ilaha illallah. Kemudian beliau bercerita tentang ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini Abdullah bin Ubay bin Salul, ini masih kafir, ini belum munafik, mengatakan idhab ila rahlik. Sudah, pulang aja ke rumahmu. Faman minna ya'tika faqus alaih. Siapa yang datang dari kami? Siapa yang datang dari kami? Kalau kamu sudah di rumah, maka baru kamu ceritakan tuh dongeng-dongeng kamu. Maksudnya apa? Sekarang kamu pulang aja ke rumah. Dongeng-dongeng kamu tentang cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, kan Al-Qur'an kan bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Dongeng-dongeng kamu itu nanti kamu simpan di rumah. Kapan salah seorang dari kami yang mau beriman, silakan kamu ceritakan. Kalau di sini jangan deh. Itu maksudnya. Paham? Ya. Kalau di sini jangan cerita dongeng-dongeng itu. Kamu di rumah kamu saja sana. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul kejinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu dan masuk ke rumah Abu Thalhah yang sedang sakit. Abu Thalhah sudah masuk dalam agama Islam, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah waktu itu sakit dan beliau dari kaum Anshar. Mengerti keadaan Madinah. Kaum Anshar kan penduduk kota Madinah. Mengerti keadaan Madinah. Wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah, Abu Thalhah, "Ya Sa'ad, ya Abu Thalhah, ama sami'ta ma qala Abu Hubab?" Wahai Sa'ad bin Ubadah, apakah kamu enggak dengar apa yang dikatakan tuh pemuka kaum Madinah, Abu Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang dedengkotnya orang munafik? Maka Sa'ad bin Ubadah bercerita, "Tahu enggak kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya beliau seperti itu? Sebelum engkau datang berhijrah ke kota Madinah, sebentar lagi dia jadi pemuka paling tinggi di kota Madinah. Pemimpin utama di kota Madinah. Saat kamu datang, semua rencana hancur. Orang-orang mengagungkan engkau. Hasad." Hah? Betul? Itu yang menjadikan orang munafik, hasad. Hasad menjadikan orang tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Ada keluarga A, ada keluarga B. Ya? Ada keluarga A. Apa bunyi ini? Ada keluarga A, ada keluarga B. Keluarga A, si istri yang A hasad kepada si istri yang B. Padahal suami A, suami B pekerjaannya sama, penghasilannya sama, jabatannya sama. Kata si istri yang A, "Mas, Bang, itu istri yang A emasnya banyak banget." Ulun pernah melihat acil-acil jualan soto Banjar memakai emas dari mulai sini sampai sini pakai sirin berataan. Allahu Akbar, jualan hiper emas ini dipakai berataan sampai meracik soto tuh ngalih. Nah, Allahu Akbar. Baik, jar istri yang A, "Bang, itu istri yang A ya hasad." Coba lihat hasad. Hasad membuat orang tidak bersyukur. Padahal keluarga yang A ini tidak kekurangan. Tapi karena melihat hasad kepada yang B, tuh lihat, istri yang A emasnya banyak, hartanya bertumpuk, suaminya per 4 bulan ganti mobil. Kata si abang yang suami yang A ini, "Tenang aja, si Din tuh ganti mobil per 4 bulan karena makelar mobil." Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Hasad membuat orang tidak bersyukur. Nah, ini sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kita kembali ke permasalahan kita. Aisyah radhiyallahu anha, beliau ummul mukminin, ibunya orang beriman. Dan salah satu yang paling menonjol dari Aisyah sifat, dan ini patut dicontoh oleh para perempuan, yaitu ahli sedekah. Karena beliau tahu amalan yang bisa menjadikan wanita tidak menjadi penghuni neraka yang paling banyak adalah bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka ini diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, Bapak Ibu saudara-saudari, sering saya sebutkan di sini, ada, lihat ya, bahasa Arabnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu. Perhatikan, ada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu. Nah, lihat. Di sini ada kata kana. Kana itu dalam bahasa Arab fi'il madhin naqis. Kata kerja yang telah lampau yang kurang. Kurang tadi tanya apa? Yang penting kata kerja yang telah lampau. Pokoknya kalau ada kana, kemudian ada fi'il mudhari', kata kerja langsung, maka menunjukkan kepada tikrar. Berulang-ulang. Ya, dan kasrah artinya sering atau banyak. Berarti maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berzikir kepada Allah. Nah, itu dia. Sering berzikir kepada Allah. Ala kulli ahyani. Ala kulli ahyanihi. Ya, ala kulli artinya di setiap waktunya beliau tidak lepas dari zikir kepada Allah. Maka ayo berlomba-lomba mencontoh ini. Ya, saat di atas mobil, saat di atas motor, saat duduk di rumah, di masjid, di kantor, berdiri, duduk, rebahan, coba berzikir. Niscaya hati akan tenang. Dan yang sangat luar biasa lagi, beliau bahkan untuk membaca Al-Quran di setiap keadaan beliau, berdiri, duduk, rebahan, mukim, safar, bersama istri atau sendirian, istrinya sedang haid atau suci. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu haid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri yaqra'ul Quran. Aku sedang dalam keadaan haid, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpangkuan, tidur di pangkuanku. Tidur di pangkuan itu sunnah, Pak. Ya. Tidur di pangkuanku dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Mau Ustaz sunnah kah? Lawas dah kan menggawi Ustaz ini. Pina gelianan. Digawi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perhatikan baik-baik di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama, maka kata-kata menyebut kasih catatan kaki. Menyebut di sini artinya sering dan berulang-ulang. Menyebut di sini artinya apa? Sering dan berulang-ulang. Karena kita baca kitab ya. Orang baca kitab harus benar-benar fokus kepada kitabnya. Rasulullah SAW menyebut nama. Maksudnya adalah sering menyebut nama Allah. Berzikir di setiap waktunya. Nah sekarang berzikir. Kasih catatan kaki. Berzikir yang dimaksud adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir, atau baca Quran. Ya. Berzikir yang dimaksud adalah bertasbih, bertahmid, atau baca Quran, bertakbir atau baca Quran. Jadi apa saja yang merupakan zikir, entah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, atau baca Quran sekalipun, itu disebut juga dengan apa? Zikir. Di setiap waktunya. Maksud di setiap waktunya di sini adalah bahwa setiap waktu, baik dalam keadaan safar atau mukim, suci atau junub, berhadas. Nah, nanti ada pengecualian-pengecualian. Taib, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, rawahu muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, otomatis hadisnya sahih, wa 'allaqahu al-Bukhari. Dan Al-Bukhari menyebutkannya tanpa sanad. Apa maksudnya menyebutkan tanpa sanad? Gini, Pak. Ya, karena kita baca kitab, saya harus menjelaskan. Menyebutkan tanpa sanad itu begini. Di sini Imam Bukhari, saya sebutkan saja misalkan Imam Bukhari ya meriwayatkan an Nafi', misalkan an Malik, an Malik an Nafi', an Malik bin Nafi' bi afan an Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak, ininya tidak disebutkan oleh Imam Bukhari, langsung ya, langsung kemana? Aisyah, an Aisyah. Ini namanya hadis mu'allak. Tulis, hadis mu'allak adalah hadis yang disembunyikan salah satu perawinya atau lebih. Itu hadis mu'allak. Disembunyikan salah satu perawinya atau lebih. Itu namanya hadis mu'allak. Nah, Pak, kalau hadis mu'allak sebenarnya hadisnya lemah atau sahih, Pak? Disembunyikan perawinya, berarti? Enggak. Lemah. Semestinya apa? Lemah, karena disembunyikan perawinya, betul? Nah, tetapi khusus untuk dalam kitab Sahih Bukhari, dan itu banyak, Imam Bukhari sering menyebutkan hadis-hadis mu'allak yang disebutkan tanpa sanad. Enggak ada an tadi, enggak ada. Langsung an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari berkata, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sering seperti itu. Atau bahkan enggak disebutkan Aisyahnya. Ya, langsung disebutkan hadisnya. Aisyahnya enggak disebutkan. Langsung disebutkan apa? Hadisnya. Ini disebut juga hadis apa? Mu'allak. Jadi tanpa sanad sama sekali. Sampai sahabatnya enggak disebutkan. Ini disebut dengan apa? Hadis mu'allak. Itu sering dilakukan oleh Imam Bukhari. Ustaz, ada pertanyaan. Berarti Imam Bukhari menyebutkan hadis lemah di dalam kitab sahihnya. Maka kita katakan betul, menyebutkan hadisnya tanpa sanad, tetapi beliau sambung di tempat lain. Beliau sebutkan secara lengkap di kitab lainkah atau dalam bab lainkah, seperti itu. Paham maksud saya, Pak? Nah, ini sedikit berbicara tentang masalah istiqrah. Ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan baik-baik. Karena Imam Muslim meriwayatkan sahih, sudah selesai. Hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, ini poin yang sering ditunggu-tunggu dalam pelajaran Bulughul Maram, hukum dan hadis. Hukum dan pelajaran. Apa gerang hukum dan pelajarannya, Ustaz? Dari tadi mukaddimah banyak banget. Bahkan kadang-kadang ada sebagian ikhwah yang belajar Bulughul Maram yang rojihnya aja ada, Ustaz, apa? Kada hendak ngalih-ngalih. Ya. Ini himmahnya kurang berarti. Ya. Harus mengetahui. Nanti misalkan kita melihat orang salat Allahu Akbar, salatnya di diluruskan, tidak bersedekap. Atau kita melihat orang yang salat ininya digerak-gerakkan. Ada yang tidak. Ada yang lebih parah lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikawani. Apa dalilnya? Adakah tidak dalilnya? Nah, ini pentingnya mengetahui aqwal madhab. Ya. Nah, untuk yang ini biar tidak penasaran, yang ada perkataan madhab adalah satu. Yang ada dari madhab-madhab empat yang ada, at-tahiyat langsung bergerak dan tidak bergerak lagi setelah itu. Ada lagi madhab yang lain, at-tahiyat bergerak dari pertama kemudian digerak-gerakan. Itu ada, madhab empat itu ada. Ada lagi madhab Syafi'i, tahiyat begini saja, tidak diangkat. Ketika mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Cuma madhab Syafi'i enggak dikawani, enggak. Ya. Nah, yang tidak ada dalam madhab itu yang dikawani tadi. Itu enggak ada sama sekali perkataan para ulama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus berkawan di sini. Nah, ini tidak benar. Ya, ini para ikhwas. Dan itu tidak ada perkataan mazhab dan tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Nah, itu dia. Itu yang keliru. Pun. Nah, betul sebenarnya keyakinan seperti ini sangat bertentangan dengan akidah seorang muslim. Ya. Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak perlu teman. Tidak perlu sekutu. Ya. Tidak perlu. Nabi Muhammad SAW Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu zikir kepada Allah tidak disyaratkan suci. Orang yang ingin berzikir tidak mesti harus suci. Bahkan diperbolehkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam keadaannya berdasarkan keumuman hadis ini. Ya, berdasarkan keumuman hadis ini. Baik itu dia dalam suci, berhadas atau junub, maka berdasarkan hadis ini boleh dia berzikir. Boleh dia berzikir. Tunggu dulu yang ingin protes, tunggu dulu nanti ada batasan-batasannya. Ada pengecualian-pengecualian. Kita ingin mengambil secara umum dulu. Secara umum hadis ini menunjukkan kepada bahwa berzikir tidak membutuhkan kesucian diri. Ya, boleh dalam keadaan suci, boleh dalam keadaan berhadas. Berhadasnya hadas kecil kah hadas besar boleh berdasarkan keumuman hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qama al-laila qara al-ashr al-ayat al-awaakhir min surati Ali Imran qabla an yatawadda." Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun malam lalu baca ayat 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran sebelum berwudu. Sebelum apa? Berwudu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hadis sahih. Yang dimulai dari ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ya, terus sampai kepada 10 ayat. Nah, ini beliau baca pas bangun malam belum berwudu. Padahal itu Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an atau berzikir lainnya boleh dikerjakan dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab dan para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi abwabih. Fikihnya Imam Bukhari itu pada bab-babnya. Ingin tahu pendapat Imam Bukhari dalam fikih, lihat babnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Lihat Imam Bukhari menyebutkan bab babu qiraatil Quran ba'dal hadats wa ghairih. Bab boleh membaca Al-Qur'an setelah berhadats dan setelah selainnya. Setelah berhadats, setelah berwudu, boleh. Ya, ini menurut Imam Bukhari seperti itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, poin yang ke pelajaran dan hukum yang kedua, yaitu hadis ini dikhususkan dengan beberapa pengkhususan. Nah, ini yang kita pelajari. Hadis ini dikhususkan dengan beberapa pengkhususan, yaitu haram membaca Al-Quran tatkala junub. Kalau tadi pelajaran pertama, boleh berzikir secara umum kepada Allah, baik dalam keadaan suci, berhadas, hadasnya besar atau kecil. Tapi ternyata ada pengkhususan. Khusus untuk Al-Quran diharamkan membaca tatkala apa? Junub. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban." Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kita Al-Qur'an selama belum junub. Dan semestinya seperti inilah kita mencontoh dalam mempelajari Al-Quran. Harus ada guru. Makanya ulun handak sekali jamaah Masjid Imam Syafi'i, bukan hanya ilmunya yang banyak, baca Qur'annya pun harus lancar. Ada Akhi Farhan, ya, kita gali ilmunya. Akhi Bahtiar, ada kepala sekolah TPA, ya, gali ilmunya. Ada waktu-waktu, cari waktu-waktu yang bisa kita belajar Al-Quran. Jadi jamaah Masjid Imam Syafi'i, terutama yang hadir, maksud saya jamaah Masjid Imam Syafi'i tidak mengklasifikasikan kaum muslim, enggak ya. Tetapi yang hadir ke Masjid Imam Syafi'i harus lancar baca Quran. Malu pak, 30, 40, 50 umur baca Quran masih terbata-bata. Ketika ditanya, kemana aja pian wah ini? Ada kok, di Pekauman. Ya, coba para ikhwah sekalian, lancari baca Quran. Ada apa? Ada kunci-kuncinya. Ambil waktunya kapan, privat, waktunya kapan. Ya, berkumpul, berjamaah. Taib. Dan itu tidak mengapa. Dan itu bukan perbuatan bid'ah. Dan itu termasuk daripada mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan memahamkan Al-Quran di antara mereka. Tapi para ikhwah sekalian, kita ambil dari mana itu tadi pelajaran? Yuqri'un Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW sering membacakan kepada kami Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwasanya begitulah semestinya cara belajar Al-Quran. Langsung syafahian, enggak dengar dari tif, ya. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk pengkhususan tadi kan umum, pengkhususan yang kedua adalah diharamkan berzikir tatkala buang air kecil, buang air besar dan bersetubuh. Ya. diharamkan tatkala buang air zikir, buang air besar dan bersetubu. Ini pengkhususan dari keumuman tadi. Ya, pengkhususan dari keumuman tadi. Suatu ketika, dalil yang menunjukkan akan hal itu, suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Muhajir ibn Munqir, beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa yabul. Rasulullah sallallahu alaihi sedang buang air kecil. Fasallama alaihi. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi hatta yatawadda. Kemudian ia tidak menjawab salam tersebut sampai berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf dan berkata, "Inni karihtu an adzkurallaha ta'ala illa 'ala tuhrin." Ay 'ala tahar. Aku membenci untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci atau dalam keadaan sedang suci. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk buang air besar, buang air kecil, bersetubuh, maka dijauhi berzikir kepada Allah. Dalam artian dengan lisan yang jelas. Ada riwayat yang lain, riwayat Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudd alaihi salam. Bahwa seseorang melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Lalu dia, orang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran menarik juga, bahwa semestinya setiap kali kita bertemu dengan sesama muslim, kita ucapkan salam. Ya, jangan enggak salam, assalamualaikum. Ya, ini enggak ya akhi, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam, sebarkan salam, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Lihat Rasulullah SAW disalami padahal beliau sedang kencing, menunjukkan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Falam yarudd alaihi, dan beliau tidak menjawab salam tersebut. Kenapa? Karena sedang buang air kecil. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-84, alhamdulillah selesai bab yang berwudu karena mengusung mayat dan hendak membaca Al-Qur'an. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala? Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Sekali lagi saya izin safar keluar Indonesia dan memohon doanya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali dalam iman dan ketakwaan kepada Allah. Nah, ada yang lain? Ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah sholat hujan tadi. Masalah sholat hujan. Hujan. Jamak. Ya. Seandainya imamnya tidak melaksanakan atau tahu tapi tidak melaksanakan, boleh tak sendirilah melaksanakan? Seandainya imamnya tidak mengerjakan. Apa? Tidak mengerjakan. Mengerjakan sholat isya itu. Sholat isya tadi. Jamak isya tadi. Tapi habis itu kita masih sendiri di belakang, bolehlah. Oh, jamak sendiri di belakang. Oh, baik. Bagus pertanyaannya. Jadi maksud pertanyaan beliau adalah imam tidak mengerjakan jamak dan beliau tahu hukumnya, kita jamak sendiri di belakang, boleh tidak? Maka jawabannya, sholat seorang muslim laki-laki itu dikerjakan secara berjamaah. Maka tatkala imam tidak menjamak, kita pun tidak menjamak. Ya, lebih baik kita mengikuti sholat imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Tatkala imam menjamak, kita ikut jamak. Tatkala tidak, tidak menjamak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa fiikum. Tadi dalam mukaddimah juga Ustaz berkaitan dengan masaqah tadi, karena ada ilahnya hujan. Permasalahan kan kita ini masih ada ta'lim. Dikhawatirkan karena hujan jamaah setelah maghrib pulang ke rumah lalu balik lagi, itu yang dikhawatirkan. Kalau saya ambil resume dari Ustaz jelaskan tadi, Tetapi bagaimana kita yang berada di masjid sampai adanya taklim, apakah itu memang disyariatkan untuk di jam barang-barang? Ya. Perhatikan baik-baik, ketika kita berbicara tentang masyakkah tadi, al-hukmu yaduru ma'allatihi wujudan wa'adaman. Hukum berputar sesuai dengan illatnya, ada atau tidak adanya. Maka ketika kita menjamak salat tadi, maka kita masih punya illat, yaitu illatnya adalah tetap adanya hujan. Meskipun setelah salat maghrib dan isya yang kita jamak tadi, kita duduk di masjid, ya. Apakah kemudian kita sebenarnya mengakhirkan saja sholat isya-nya ataupun seperti biasa tidak usah dijamak? Maka jawabannya tidak, tetap kita boleh mengambil rukhsahnya. Kenapa? Karena ilatnya masih ada, yaitu hujan. Dan ini bukan untuk kita yang duduk di masjid sebenarnya, untuk orang-orang yang ingin keluar dari masjid misalkan, ya. Maka pada saat itu dia tidak menyusahkan lagi untuk kembali lagi sholat isya, karena mungkin sebagian besar jamaah Masjid Imam Syafi'i duduk untuk ikut kajian bulughul maram. Tetapi ada dari kaum muslim yang mungkin hanya sholat maghrib kemudian keluar. Nah, itu yang. Jadi hukumnya tetap umum. Hukumnya tetap umum. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Mungkin pertanyaan dari BBM Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjual barang tertentu bahwa barang tersebut memang KW dan di situ dituliskan KW1? Bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khair. Saya sudah jawab permasalahan ini. Kalau yang dijual itu KW dalam artian ada merek tertentu, misalkan merek Panasonic, ya. Dan itu dia jual barang bermerek yang sama tapi tipuan. Maka ini menipu. Tidak boleh. Man ghasyana falaysa minni. Barang siapa yang menipu kami maka bukan dariku. Kecuali kalau dia misalkan barang KW. Barang kualitas apa? KW itu apa sih? Hah? Kualitas. Ya, kualitas nomor 2. Nah, KW itu kalau seandainya yang dimaksud KW di sini adalah tidak mencontoh nama tertentu dari merek tertentu, dia punya merek tersendiri. Cuma kualitasnya nomor 2, nomor 3. Ini boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah menipu. Misalkan ada jam tangan namanya Bulan Rado misalkan, ya. Rado. Ternyata dikawekan, dipalsukan dengan nama jadinya Rodo. Atau pas kami kemarin umrah bersama 4 ustadz itu, mereka bertiga mengkawekan dengan nama Radu', pakai ain di belakangnya. Radu'. Nah, ini tidak mengapa karena namanya sudah berbeda. Kalau namanya sama persis ternyata tipuan, ini gak boleh. Karena kenapa? Karena itu fakta dan dipalsukan. Dan itu dosa. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Waafikum bar. Afwan Ustaz, ini di luar materi, Ustaz, ya. Silakan, Ibu. Ini Ustaz tentang tulisan insya Allah itu Ustaz, yeah. Jadi kan ada yang mengatakan tuh gak boleh dengan syak tapi pakai sok gitu. Nah, jadi sebenarnya yang betul itu bagaimana? Iya, yeah. Kalau seandainya ditulis dengan bahasa Arab harus benar. Ini perhatikan jawaban saya. Kalau ditulis dengan bahasa Arab harus benar. Insya Allah, ya, yeah. Tulisannya dengan bahasa Arab seperti ini. Kalau ditulis dengan bahasa Arab harus benar. Karena ketika tidak benar maka artinya nanti beda. Insya'allahu. Ya. Artinya dengan sekehendak Allah atau jika Allah menghendaki. Ya. Tetapi jika ditulis dengan bahasa Latin Indonesia, ada yang menulisnya seperti ini, insya Allah. Ada yang menulis seperti ini, insya Allah. Ada lagi menulis seperti ini, insya Allah. Ya, insya Allah. Maka jawabannya, untuk tulisan dengan Latin, ya, dengan Latin, di sana ada sudah kata bahasa Indonesia yang baku untuk insya Allah, yaitu dengan seperti ini. Maka tidak mengapa orang nulis seperti ini. Kalau seandainya, Ustadz nggak boleh dong nulis seperti ini. Kenapa? Karena kalau di bahasa Arab kan menjadi begini. Insya Allah. Ya, ini berarti ciptaan Allah. Ya, ini berarti apa? Ciptaan Allah. Sedangkan ini jika dikehendaki oleh Allah. Beda kan? Beda jauh kan artinya? Nah, maksud mereka jangan nulis seperti ini Ustaz. Karena kalau insya Allah nanti artinya ciptaan Allah. Maka saya enggak setuju pendapat ini. Karena kenapa? Insya Allah ini baku dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya jika Allah berkehendak. Lihat saja kamus besar bahasa Indonesia. Ya, maka ketika kita menulis seperti ini, insya Allah bukan ingin ini, tapi inginnya apa? Ini. Ya, nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Adapun kalau ada orang yang ingin berhati-hati, ingin menulis seperti ini, ya itu hak dia. Itu hak dia. Tapi untuk orang Indonesia memahaminya ini insya Allah. Ya, bukan ingin ini insya Allah. Atau lebih parah artinya adalah penciptaan Allah. Jadi Allah itu diciptakan, na'udzubillah. Maka itu yang mereka jauhkan dari perkataan ini. Maka tidak, kita punya standar kamus bahasa Indonesia yang tujuannya adalah ini, bukan ini. Bisa dipahami? Nah, kalau nulisnya pakai begini, nah ini beda antara di Indonesia dengan di Inggris ya, seperti ini. Shin SH, bukan SY. Ya, coba Syamsuddin. Tulis pakai SH. Syamsuddin. Ya kan? Ya kan? Syamsuddin. Bahasa Arabnya pakai apa? Pakai Shin. Syamsuddin. Pakai Shin. Mau enggak kita pakai tulis Syamsuddin? Enggak, Syamsuddin. Syamsuddin. Ya kan? Eh, ini cuma perbedaan antara ini ejaan di Indonesia, ini ejaan di Inggris, di Eropa. Ya. Jadi bahasa Indonesia yang benar, yang baku insya Allah. Saya tidak katakan benar, baku insya Allah. Artinya, kalau ada orang menulis seperti ini, insya Allah boleh saja. Kalau yang ingin menulis seperti ini juga boleh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan dalam perkara itu. Karena tujuan kita bukan insya Allah, bukan penciptaan Allah. Na'udzubillah. Tidak. Tujuan kita adalah jika dikehendaki Allah. Oke, silakan mic. Ya, mungkin ini dulu yang terakhir. Kita ada mendengar radio aja tanggal 21 ya boleh ya biasanya. Hari Rebu dulu kan yeah. Mendengar di radio aja ada pertanyaan saudara kita Mulis di TW Mure TW katanya kan bolehkah sembelihan orang yang tidak pernah salat tapi orang Islam tapi tidak pernah salat kan dijawab Ustaz hari itu kalau benda salah artinya tidak boleh siapa kan kafir sudah orang tidak pernah salat walau Islam. Nah bagaimana yang kadang-kadang salat istilah bahasa Banjar itu kadang-kadang 2-3 kalinya setahun salatnya apakah boleh sembelihannya itu kita makan? Sama, tidak boleh juga. Sama, kenapa? Karena hadisnya umum. Ini biar jera kaum muslim bahwa meninggalkan salat itu tidak mudah. Sama, hadisnya umum. Nabi Muhammad SAW bersabda al-ahdul ladhi bainana wa bainahu wassalah faman tarahkaha faqad kafar. perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah perihal sholat. Yang meninggalkan sholat maka sungguh dilahirkan kafir. Bainar rajuli wa syirki wal kufri tarkus sholat. Jarak antar seseorang, ya, jarak antar seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau orang ini meninggalkan sholat, enggak ada jaraknya lagi antara kesyirikan dan kekafiran. Itu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka saya sering mengatakan, biar jera kaum muslim meninggalkan sholat, maka kita katakan bahwa yang meninggalkan sholat tidak sah sembelihannya, bagaikan bangkai, karena dia kafir yang meninggalkan sholat. Meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, kafir di sini apa? Kafir akbar, keluar dari Islam kah? Atau kafir asgar, yang tidak mengeluarkan dari Islam tapi lebih bejat daripada berzina, membunuh, minum khamr, makan riba dan semisal. Ya, tetap tidak, meskipun dua kali mun tiga kali setahun tuh apa toh? Salat Id lah. Id satu, Idul Adha, Idul Fitri dua sudah, apalagi? Ramadan. Ya, nisfu atau Ramadan. Baik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Nah, ini permasalahan penting. Berarti kata beliau, hati-hati kita membeli ayam di pasar. Maka sebenarnya kalau kita tinggal di tengah kaum muslim, maka kehati-hatian tersebut agak berkurang. Kecuali kaum muslim tersebut terkenal dengan meninggalkan sholat. Tapi pada asalnya hukum seorang muslim mengerjakan sholat. Jadi kecuali kalau kita tinggal di daerah minoritas, maka itu perlu hati-hati. Demikian. Cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.